Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang operator sekolah. Semua data saya input ke aplikasi, termasuk data guru-guru sertifikasi. Yang ingin saya tanya, kan guru sertifikasi setelah datanya valid menerima tunjangan, apakah ada hak saya di situ atau tidak? Karena tanpa operator, data guru tak akan valid dan tidak akan menerima tunjangan. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan, baik itu BUMN, swasta, atau PNS, kita punya SOP, standar operasional. Kita punya juklak, petunjuk juklak pelaksanaan di lapangan. Kita punya protap, prosedur tetap. Nah, kerjamu apa? Ini, tentu setiap kerja ada yang dibayar oleh negara. Kalau memang kerjamu itu sudah dialokasikan dananya oleh negara, negara menggaji kamu. Kalau kamu bukan PNS, sekolah sudah menggaji. Maka kamu tidak lagi berhak untuk menuntut ke setiap guru-guru. Guru, kan sudah kupasangkan, sudah kumasukkan kemarin ke aplikasi. Ah, mari kemari, mari sini. Tapi kalau mereka suka rela, kasihan kita melihat dia berpeluh keringat memasukkan data, marilah kita beri. Nah, maka itu sukarela dia. Tapi ketika kita menuntut yang bukan hak kita, na'udzubillah, ittaqul zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya orang yang zalim akan berada dalam kegelapan pada hari kiamat. Na'udzubillah. Dia tidak kuliah di lingkungan kampus muslim, dan dia seorang pekerja di mall, tapi dia suka melihat perempuan berhijab. Dari situ dia pun mencoba berhijab. Bolehkah dia pakai hijab walaupun dia non muslim, dia beragama Kristen? Boleh tak dia pakai hijab Pak Ustaz? Saya naik pesawat, duduk di sebelah saya bapak-bapak. Pas saya mau minum, Pak, silakan minum Pak, saya minum dulu. Mohon maaf Pak Ustadz, kata dia, saya tidak minum. Kenapa, saya tanya? Saya puasa sunat. Oh, sudah berapa lama puasa sunat? Senin Kamis. Sudah 2 tahun Pak Ustadz. Tapi saya tak Islam. Nah, jadi banyak makhluk-makhluk unik kita jumpa di dunia. Ini mau berjilbab, tak Islam. Yang satu lagi Islam tapi mengejek-ejek jilbab. Ada tak Islam tapi sudah puasa Senin Kamis 1 tahun, 2 tahun sudah. Terus puasa Senin Kamis. Ada pula yang Islam tapi masuk ke rumah makan hantu. Yang pakai selendang di atas, kaki nampak, kepala tak nampak. Nah, yang mana yang diterima amalnya? Maka yang diterima amalnya adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dulu, beramal soleh. Adapun dua saudara kita ini, dia sudah beramal. Satu puasa sunat, satu pakai jilbab. Maka kita doakan, kita ajak, mudah-mudahan dia mau bersyahadat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun boleh tak boleh, haram tak haram, itu berlaku pada mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani hukum. Orang yang dibebani hukum itu orang yang bersyahadat. Perintahnya kuat, wajib. Kalau tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Kalau tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Itu berlaku bagi kita. Adapun bagi non-muslim, maka hukum agama tak ada. Tapi ketika dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka berlakulah hukum taklifi bagi dia. Hukum taklifi halal, haram, wajib, sunat, mubah. Ustaz, apakah ada hadis yang melarang kita menundukkan kepala atau mencium tangan ke orang yang kita salam? Soalnya saya pernah dilarang agar tak menunduk atau mencium tangan orang itu, mohon penjelasannya. Zaid bin Sabit ketika meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal umurnya 20 tahun. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Mana yang lebih tua? Zaid bin Sabit yang menulis Al-Qur'an bersama Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit alim, belajar bahasa Yahudi nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Sabit, penerjemah Nabi, penulis Nabi. Abdullah bin Abbas hebat juga. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Lebih tua dia, lebih senior, alim. Diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, "Kenapa kau cium tanganku, Zaid?" Kata Zaid, "Begitu kami memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena ayah Abdullah bin Abbas dengan ayah Nabi Muhammad adik beradik, saudara sewali kalau kata orang Melayu, sepupu kata orang. Sepupu itu kalau emak sama ayah adik beradik, kalau ayah sama ayah adik beradik sewali, karena bisa diwalikan nikah kalau tak ada wali yang lain. Dicium tangan. Jadi istilah cerita tentang mencium tangan, sahabat Nabi pun mencium tangan. Kalau Nabi, oh jelas. Anas bin Malik mencium tangan Nabi SAW, apa kata dia? Aku cium tangan Nabi lebih halus dari sutra, atyabu min ri'il miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Ciumnya tapak tangan Nabi lebih lembut dari sutra, lebih harum dari semerbak kasturi. Rupanya keringat Nabi itu harum, wangi. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik sudah berjumpa di dunia, di akhirat lagi dapat. Kita sudahlah di dunia tak nampak, jangan sampai di akhirat pun tak pula nampak. Apakah hukum mengusap wajah sesudah salam dalam solat? Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mengusap wajah sesudah solat. Apabila seorang istri hamil, apakah ada larangan suaminya pergi menangkap ikan? Karena sekarang banyak sekali kawan saya dilarang istrinya. Ad-daru, dia yang menolak mudarat. An-nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Kalau saya meyakini bahwa botol ini mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, rusaklah akidah saya. Karena la haula wala quwata illa billah. Di mana letak syiriknya? Dia kan tak menyembah berhala, dia tetap menyembah Allah. Bukan perkara menyembah, ada perasaan dalam hati bahwa ini menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Yang mendatangkan manfaat Allah, yang menolak mudarat Allah. Ketika berkeyakinan bahwa hari bisa mendatangkan manfaat, bahwa jam bisa menolak mudarat, bahwa batu bisa menolak manfaat, bahwa benda bisa mendatangkan mudarat, maka rusaklah keyakinan kita. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu maka langkahkan kaki, tetap berburu, tetap mencari nafkah. Bagi yang menangkap ikan, kalau suaminya kerja nelayan 9 bulan 10 hari tak nangkap ikan, bismillah tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Berdoa kepada Allah, ya Allah yang maha pencipta, maha pelindung, maha pemelihara, jaga anakku ini jangan sampai dimudaratkan, disesatkan hantu setan, diganggu jin ifrit. Bacakan Al-Fatihah sekali, Qul huwallah tiga kali, Qul ambil falak sekali, Rabbinas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Bacakan ke air, diminumkan, dibasuhkan ke kepala, diusapkan ke tangan, dibacakan ke pangkal telinga. Yang hamil itu pula membaca-baca itu, karena ketika emosinya sedang down, sedang labil, disitulah setan masuk. Setan masuk ke badan manusia ketika emosi orang terganggu, labil. Makanya ada orang, maaf, yang sedang haid menstruasi diganggu setan, yang sedang hamil muda diganggu setan. Kita kalau sehat kuat tak mau setan masuk. Makanya orang yang mau memasukkan setan ke badannya, itu dia tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak sampai berkunang-kunang, lemah, barulah setan masuk. Makanya orang yang kalau terlalu lapar mau juga kesetanan. Semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Saya pernah dengar kalau skripsi hasil plagiat, data palsu, dikarang-karang suka hati, haram. Ketika mencari kerja menggunakan ijazah hasil skripsi tersebut. Sekarang saya sudah selesai S2. Tesis alhamdulillah tidak ada unsur curang. Halalkah saya mencuri menggunakan ijazah? Halalkah saya mencari kerja menggunakan ijazah S2 saya? Halal. Datanya valid. Engkau sudah disidangkan. Sekarang engkau punya ijazah S2, maka kau pakailah untuk cari kerja di dalam negeri, di luar negeri, BUMN, perusahaan swasta, Pemko, Pemda, Pemprov. Yang mana dulu ketika S1 saya curang, ada juga curangan. Dijebaknya saya. Cerita S2, ujung-ujungnya yang S1 rupanya curang. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Yang S2-nya hak, tapi yang S2-nya batil. Kalau sifatnya menipu, membohong, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Tapi hukum tipu-tipu skripsi ini saya tak bisa main generalisir pukul rata. Saya mau tengok dulu unsur tipunya di mana. Apakah hanya sekedar minta ketikkan, atau sampai pada datanya, atau merubah nama skripsi orang. Nah itu, jadi ada level-level yang bisa dimaafkan, ada yang level pelanggaran sangat berat, ada yang level memang mesti kita jebloskan ke penjara. Tapi secara umum, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan malam ini kita sudah masuk tanggal 1 Syaban 1439, bulan yang paling banyak Nabi melaksanakan puasa. Maka kita isi sesuai hadis kita malam ini, min husni islamil mar'i. Kalau mau melihat kualitas keislaman seorang, lihatlah bagaimana meninggalkan perbuatan yang tak bermanfaat. Bulan baik, hari baik, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah mengisi dengan amal-amal baik. Malam ini ada saudara kita yang istrinya masuk rumah sakit, ruang ICU. Ada keluarganya yang sedang sakit parah. Mari kita doakan. Alahazinia wa kuliniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Syafi, wahai yang menyembuhkan. Ya Muafi, wahai yang mencukupkan. Ya Kafi, wahai yang mencukupkan. Ya Muafi, yang menyehatkan. Ishfi mardana, berikanlah kesembuhan pada saudara kami yang sakit, ya Allah. Syifaan ajila, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqama, tidak akan datang kumat lagi untuk selamanya, ya Allah. Ya muyassir kull asir, fa engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kull asirin alaika yasir, segala yang sulit mudah bagimu. Fa yassir lana umurana, mudahkanlah urusan saudara-saudara kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam akidah, keyakinan agama kami. Wa'afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqa, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Wa taubatan qabla al maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sudah mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratil maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah, tanamkan taufik dan hidayah dalam hati kami sehingga bulan ini kami isi dengan amal yang saleh yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau hukum kami karena silap salah kami lalu kau angkat orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.